إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، جماعة صلاة عيد، رحمني ورحمكم الله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di hari yang berbahagia ini, di tanggal 10 Dzulhijjah ini, kita masih bisa merasakan nikmat Allah Ta'ala untuk kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari berlalu dari awal bulan Dzulhijjah, yang mana hal ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa untuk kita melaksanakan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari ini kita akan melaksanakan salah satu amal yang istimewa di antara amal-amal saleh tersebut, yaitu ibadah udhiyah atau berkurban, menyembelih binatang kurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sesungguhnya dalam ibadah udhiyah ini, ibadah kurban ini, terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita, dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia ini, dan untuk menggapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan beberapa di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban yang setiap tahun sekali kita laksanakan. Ibadah yang sangat istimewa, karena inilah ibadah dengan mengucurkan atau menumpahkan darah binatang kurban yang tidak didapati pada ibadah-ibadah yang lainnya. Maka di sini kita mendapatkan sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah pelajaran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala memerintahkan kita untuk menyembelih binatang kurban, sungguh Allah tidak membutuhkan darah ataupun daging dari binatang kurban tersebut. Tetapi Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk kita tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, untuk kita tunduk terhadap ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan secara tegas dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daging binatang kurban tersebut, tidak akan pula sampai darah binatang kurban tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentu saja karena Allah Ta'ala tidak membutuhkan itu semua. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian, yaitu amal saleh kalian yang itu merupakan wujud ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang melaksanakan kurban ini betul-betul niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala dan untuk mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan amal kurbannya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna ketundukan yang itu merupakan hakikat dari makna takwa, inti dari makna takwa, di mana kita mau melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban ini, yaitu pelajaran bagaimana kita bersyukur dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berkurban, hakikatnya itu adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan hal itu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar." Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasul Al-Kautsar, yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir rahimahumullahu ta'ala, bahwasanya Al-Kautsar adalah Al-Khairul Katsir, kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah Allah Ta'ala memberikan sungai di surga, yaitu berupa sungai Al-Kautsar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Ta'ala menyebutkan nikmat yang sangat banyak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah firman Allah Ta'ala berikutnya, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian, maka salatlah kamu, dan sembelihlah binatang sembelihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah Allah Ta'ala menggandengkan perintahnya untuk salat dan perintahnya untuk berkorban adalah merupakan wujud syukur kita, wujud syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita ketika kita melaksanakan ibadah kurban ini, pada hakikatnya kita sedang bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang sangat banyak ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah prinsip, ada sebuah kaedah yang harus kita pegangi benar-benar, bahwasanya seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Ta'ala tatkala dia mau melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Ta'ala, tatkala dia mau beribadah dengan benar-benar kepada Allah Ta'ala, itulah wujud dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban ini, yaitu kita meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana kita ketahui menurut sejarah bahwasanya ibadah kurban ini bermula dari yakni perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita mendapati sebuah pelajaran, sebuah faedah bahwasanya Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi di antara nabi-nabi Allah Ta'ala yang kita angkat sebagai panutan kita, yang kita jadikan sebagai teladan kita. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Di dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agamanya Ibrahim. Ikutilah agamanya Ibrahim yang dia adalah orang yang lurus dan dia tidaklah termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka secara otomatis kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan diantaranya adalah ibadah kurban yang kita laksanakan. Dan diantara bentuk keteladanan kita yang paling utama terhadap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah keteladanan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam dalam hal aqidah, dalam hal tauhid, yang mana beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang yang hanif, seorang yang bertauhid, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah sebuah ayat yang menunjukkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada kita, yang harus kita contoh adalah kita memegangi tauhid ini dengan sekuat-kuatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, telah ada bagi kalian teladan yang baik, contoh yang indah, contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, "Kami berlepas diri dari kalian wahai kaumku yang berbuat syirik, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah, kami mengingkari kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian kembali beriman kepada Allah Ta'ala saja." Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala jadikan akidahnya Nabi Ibrahim, akidatul tauhid, sebagai poin yang harus kita teladani dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka apabila kita mau meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam ibadah kurban ini, maka hendaknya kita pun meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam hal yang lebih penting dari itu, lebih besar dari itu, yaitu perkara tauhid. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan kita meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, dan kita mengingkari berbagai macam bentuk kesyirikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya pelajaran-pelajaran yang kita petik dari ibadah kurban ini sangatlah banyak sekali. Akan tetapi apa yang saya sampaikan tadi kiranya mencukupi untuk menggugah yakni diri kita untuk kembali kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, kembali untuk bersyukur dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, menjaga tauhid ini, menjaga akidah ini, agar kita mendapatkan kehidupan yang semulia-mulianya kehidupan dan sebahagia-bahagianya kehidupan kita di dunia ini ataupun di akhirat kelak. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.